Brisbane, yes, Molly, dia STITBGR Kim 14. Semoga makin berjaya, semoga terus berkarya, makin tahun makin barokah. Isbam ini grup Arban dari masa kini. Mari bersolawat bersama kami, mengharapkan syafaat Nabi. Syafaat Nabi. الحمد لله يعدنا والعود عود الأحمد بهما الإله يلدنا وهو الرحيم الصمد. الحمد